إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد من الجميع يقرأ الحديث kita membaca syarah atau keterangan hadis yang pertama hadis al-musyi fi salatihi qala al-imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah wa qawluhu thumma qra ma tayassara maka min al-Qur'an ay ma'al fatihati. Adapun sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian bacalah apa yang tayassar, mudah, yang kau hafal dari Al-Quran. Artinya apa yang dimiliki dari hafalan Al-Quran. Ai ma'al fatihah, yakni bersama dengan surat Al-Fatihah. Ini terkait dengan pemahaman terhadap petikan dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qra ma tayassara maka min Al-Qur'an." Yakni bersama dengan Al-Fatihah, ayat atau surat yang lainnya. Wa ammal fatihatu, adapun terkait dengan surat Al-Fatihah itu sendiri, fahiya ruknun, maka kedudukannya adalah rukun. Dan kita sudah memahami bahwa rukun ini sesuatu yang merupakan bagian dari sebuah ibadah yang harus dilakukan, harus dipenuhi, yang tanpa itu maka tidak sah ibadah tadi. La budda min qira'atiha, di mana Al-Fatihah ini menjadi sebuah keharusan untuk dibaca. Dan insyaallah nanti akan ada penjelasan pada hadis yang kedua dari bab ini. Kemudian wa hadza 'ammun, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qra ma tayassara maka min al-Qur'an." Ini maknanya umum. Jadi apa yang kau hafal dari Al-Qur'an. Yukhassu bil ahadits allati fiha wujub qira'atil Fatihah. Dikhususkan keumuman dari sabda beliau ini dengan hadis-hadis yang di dalamnya terdapat perintah wajibnya untuk membaca Al-Fatihah. Tayyib. Kemudian walladzi la yuhsinul fatihata, adapun seseorang yang dia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, tidak hafal. Mungkin karena baru masuk Islam atau sebab yang lainnya. Maka kata beliau, yusabbihu wa yuhamidu wa yukabbiru. Maka dia membaca tasbih, tahmid dan takbir. Fayaqul, maka dia ucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil azim, illa billahil aliyyil azim. Ini kata beliau, maka nakiraatil fatihah, sebagai yang dibaca pengganti dari membaca surat Al-Fatihah. Dalil tentang perkara ini adalah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis Abu Aufa. Hadisnya dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Abu Aufa radhiyallahu an, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha shay'an min al-Qur'an. Kata sahabat tadi, inni la astati'u an akhudha shay'an min al-Qur'an, sesungguhnya saya tidak mampu ya untuk mengambil, yakni maknanya menghafal satu ayat pun dari Al-Qur'an. Fa'allimni ma yujzi'uni, maka ajarkan kepadaku apa-apa yang bisa menjadikan kecukupan bagiku, sah sholatku. Ini dari bacaan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Katakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tapi ini lafad riwayat Abu Dawud rahimahullah. Jadi mungkin bisa jadi ada seorang muslim, ya dia belum punya kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Maka langkah yang ditempuh untuk dia melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dari sholat dengan diajari apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabatnya tersebut. Kemudian, وَمَنْ يُحْسِنُ بَعْضَهَا يُكَرِّرُهُ بِقَدْرِهَا. Barang siapa yang menghafal sebagiannya, ya sebagian dari surat Al-Fatihah tersebut, maka dia mengulang-ulangnya sesuai dengan kadarnya, kadar yang dia mampu untuk menghafalnya tersebut. Ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian wa qala ba'dul a'immah. Sebagian di antara a'immah, di antara imam-imam Ahlussunnah berpendapat yujzi'u qira'atu ma tayassara walau min ghairil Fatihah. Cukup atau sah membaca apa yang mudah yang dihafal oleh seorang untuk dibaca di dalam sholatnya meskipun selain Al-Fatihah. Tapi sebagaimana ini yang maklum, masyhur dari pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Ya, sampai-sampai seandainya seorang di dalam sholatnya setelah takbir, ya hanya mengucapkan ayat ya mudhammatan, dianggap sudah sah sholatnya. Baik. وهذا القول ضعيف محجوج بالأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوبها. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dhaif, yang lemah, terbantahkan dengan hadis-hadis yang sahih, yang sharih, jelas, yang menunjukkan wajibnya untuk membaca surat Al-Fatihah. Baik. Dan hal yang semisal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa mereka para imam ya dengan keilmuan mereka dengan ketakwaan mereka ya terkadang berpendapat dengan suatu pendapat yang lemah yang berhadapan dengan hadis-hadis yang sahih yang tentunya tidak halal bagi seorang muslim ya untuk mengambil pendapat yang jelas-jelasan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan demikian pula ya, tidak halal bagi kita untuk mengambil sebuah pendapat yang jelas kebatilannya dari siapapun ya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah Al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika beliau ditanya tentang hukum yakni membaca zikir dengan biji-bijian tasbih itu. Paham ya biji-bijian tasbihnya? Karena beliau berpendapat bahwa ini adalah perkara yang terlarang, bidah. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW pertama memerintahkan untuk berzikir dengan menggunakan jemari. Dan Nabi memberitakan bahwa jemari ini akan menjadi saksi. Ini pertama dari sisi perintah. Yang kedua, bahwa perbuatan menghitung zikir dengan biji-bijian tasbih ini termasuk tasyabbuh ya dengan orang-orang kufar. Ya, itu bukan dari ajaran Islam. Ya. Sampai pendeta Hindu pun kan punya yang seperti itu. Baik. Kemudian si penanya mengatakan bahwa di sana Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat tentang bolehnya. Ya, karena itu hanya semata sebagai alat. Itu sisi tinjau alasan beliau rahimahullah. Maka dalam hal ini beliau menyatakan bahwa karena hal yang mungkin ma'ruf di kalangan talabatul ilm bahwa Al-Imam Al-Albani rahimahullah beliau ya termasuk di antara ulama yang banyak mengambil pendapat-pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah Allah alam sih penanya bertujuannya untuk membenturkan ayat misalnya. Kata beliau rahimahullah, saya ini bukan Taimiyin. Ya. Bukan apa istilahnya? Ya, muqallid terhadap Ibnu Taimiyah. Kalau di masa kita kan ada orang-orang yang dijuluki Albaniyin, bukan karena asalnya dari Albania, bukan. Kan dianggap banyak mengambil pendapat Al-Albani. Kata beliau, andai taklid itu perkara yang dibolehkan, maka sungguh saya bertaklid terhadap Al-Imam Abu Hanifah. Itu lebih saya dahulukan dibandingkan bertaklid terhadap Ibnu Taimiyah. Ya, sebagaimana maklum bahwa beliau sebelumnya di atas mazhab Hanafi, hingga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada beliau ilmu sunnah sehingga beliau lepas dari apa yang diistilahkan dengan mazhabi, ya, kepada mazhab tertentu. Baik. Jadi ini pelajaran yang sangat penting bagi kita tentang bagaimana sikap beragama yang semestinya. Bahwa pendapat dari seorang yang agung, seorang yang mulia, imam di antara a'immah yang empat, jika ternyata itu sesuatu yang lemah, ya, maka tentu tidak pantas untuk seorang mengikutinya dengan menyatakan, loh, ini kan ijtihad beliau. Ya, mujtahid. Dengan ijtihadnya mendapatkan satu pahala. Tapi muqallid, ya, apa yang didapatkan darinya? Justru sikap yang demikian, sikap yang tercela. Baik. Sehingga kita tentunya banyak-banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam beragama ini ya betul-betul di atas jalan yang lurus, jalan ya para ulama Ahlussunnah, yang mereka betul-betul orang-orang yang senantiasa berupaya untuk mencari kebenaran dan mengikutinya. Kemudian wa yustahabbu al-qira'atu ma'al fatihati fil fajri suratun min tiwali al-mufassali, dan disukai, disunnahkan untuk membaca bersama dengan surat al-fatihah pada salat fajar, yakni salat subuh, surat yang termasuk dari tiwal al-mufassal, surat-surat mufassal yang kadarnya panjang. Wa huwa min qaf ila amma yatasaalun. Di mana yang dimaksud dengan tiwal al-mufassal ini dari surat Qaf hingga surat An-Naba amma yatasaalun. Sedangkan surat al-mufassal sendiri, ya, itu dari surat Qaf hingga surat An-Nas. Tapi kenapa dikatakan al-mufassal surat-surat itu? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dikarenakan surat-surat itu banyak dipisah dengan fasal-fasal, yakni bismillah. Ya, banyak yakni dipisah dengan bismillahirrahmanirrahim. Di tiwal al-mufassal yakni dari surat Qaf hingga surat An-Naba. Ini sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Ini pada salat subuh. Dan sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW terkadang membaca surat Al-Waqiah dan yang semisalnya dari surat Ar-Rahman, dan beliau menjadikannya untuk dua rakaat. Dan bahkan beliau pernah membaca surat Az-Zalzalah, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Beliau membaca pada rakaat pertama, kemudian beliau mengulang kembali pada rakaat yang kedua. Sampai kata rawi, la adri anasiyahu anasiyaha au amdan. Saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW lupa ketika membaca ini pada ayat yang pertama, pada rakaat yang pertama, atau sengaja ya pada rakaat yang kedua beliau membaca kembali. Hanya yang jelas, ya hukum asal dari apa yang diperbuat oleh Nabi SAW ini ya menjadi contoh bagi kita. Kemudian wa fil maghrib, adapun pada salat maghrib, min qisarihi, maka dianjurkan untuk membaca dari qisar al-mufassal. Wa huwa min ad-duha ila an-nas, yakni surat dari surat ad-duha hingga surat An-Nas, ini diistilahkan qisar al-mufassal. Wa fil baqi min awsatihi, adapun pada salat-salat yang lainnya, ini salat zuhur, salat asar, salat isya, maka dianjurkan untuk membaca dari pertengahannya. Ini Awsat al-Mufassal, yani dari surat An-Naba, ya Amma, wa huwa min Amma ila Duha, dari surat An-Naba, Amma yatasa'alun, hingga surat Ad-Duha, ini Awsat al-Mufassal. Tayib, ini yang secara umum yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi untuk sholat subuh dari tiwal al-mufassal, untuk sholat maghrib ya dari qisar al-mufassal, adapun sholat-sholat yang lainnya dari awsatihi. Kata beliau selanjutnya, wala yadurru law atala fil maghribi aw qassara fil fajri li'aridin. Dan bukan sesuatu yang memudaratkan seandainya seseorang memanjangkan pada sholat maghrib, yakni bacaannya, ataupun memendekkan bacaan pada sholat fajar, sholat subuh, li'aridin, karena adanya suatu perkara yang datang, suatu sebab yang menuntut untuk dia melakukan yang seperti itu. Termasuk yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salah satu safar beliau. Beliau pada salat fajar membaca setelah Al-Fatihah ya surat yakni Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan ini termasuk surat yang pendek. Baik. Adapun secara umum, sekali lagi, apa yang telah disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Dan demikian pula, secara umum, ya seseorang memanjangkan pada rakaat yang pertama lebih daripada bacaan pada rakaat yang kedua. Jadi, rakaat yang kedua lebih pendek. Meskipun boleh, ya, pada rakaat yang kedua lebih panjang dibandingkan rakaat yang pertama, sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada solat Jumat. Ya, Rakaat pertama membaca surat Al-A'la. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah lebih panjang. Atau rakaat pertama membaca surat Al-Jum'ah. Rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqun. Al-Munafiqun ini lebih panjang. Kemudian wa qawluhu thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya kemudian ruku'lah hingga engkau tuma'ninah pada posisi ruku'mu. Wa hadha ruknun. Dan ini, yakni ruku' ini merupakan rukun. Jadi gerakan ruku' ini merupakan rukun atau posisi ruku' merupakan rukun. Wa qawluhu thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Pada sabda beliau, thumma rfa', kemudian angkat kepalamu hingga engkau betul-betul berdiri dengan i'tidal, lurus. Kata beliau, fihi anna raf'a rukun. Di sini ada faedah bahwa ini mengangkat kepala dari ruku' ini merupakan rukun. Di mana yang dimaksud di sini yakni pada posisi berdirinya, i'tidal ini yang dimaksud. Ya, bukan intiqal menuju i'tidalnya. I'tidal yakni gerakan, yakni pada posisi seorang berdiri ya setelah ruku'. Wal i'tidal wa huwa at-tuma'nina. Dan yang dimaksud i'tidal hatta ta'tadila qa'iman, maka yang dimaksud adalah tuma'nina. Jadi betul-betul seorang pada posisi berdiri, semua persendian ya pada tempatnya. Ini yang dimaksud i'tidal dan ini termasuk rukun. Kemudian wa qawlu thumma sujud ila akhiri. Perintah beliau kemudian sujudlah engkau hingga akhir dari hadis ini. Fihi anna hadhihi arkanun. Di antara faedahnya menunjukkan bahwa semua yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadis ini merupakan rukun. Wattuma'ninatu fiha ruknun. Dan tuma'ninah pada rukun-rukun tadi ini juga rukun. Ya, tuma'ninah pada rukun-rukun tadi ya, baik pada posisi seorang ruku, pada posisi seorang i'tidal, pada posisi seorang dalam keadaan sujud, duduk di antara dua sujud, maka tuma'ninah pada gerakan-gerakan ini juga rukun. Kata beliau, wa arkanus salati al-af'alu thamaniyatun. Adapun rukun-rukun salat yang sifatnya perbuatan atau gerakan, maka ada delapan. Wahiyal qiyam, yaitu yang pertama adalah qiyam, berdiri. Jadi kita ketahui bahwa rukun atau kedudukan rukun dari berdiri pada sholat apa? Fardu. Kemudian gerakan yang kedua adalah ar-ruku'. Kemudian war-raf'u minhu, yani bangkit dari ruku, yang dimaksud i'tidal. Ini yang ketiga. Was-sujudu, yang keempat adalah sujud. Kemudian war-raf'u minhu, yang kelima adalah bangkit dari sujud, yani duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian yang keenam, wajulusu at-tashahudil akhir. Yang keenam adalah duduk untuk tasyahud akhir. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, wattuma'ninatu fi hadhil arkan. Tuma'ninah pada seluruh rukun-rukun ini. Kemudian yang kedelapan, wattartibu. Yang kedelapan adalah tertib, urut sesuai dengan yang diperintahkan di dalam syariat ini. Ini delapan permasalahan yang merupakan rukun di dalam salat yang sifatnya af'al, yang sifatnya perbuatan. Di sini menunjukkan terkait dengan tertib, bahwa seseorang yang salatnya tidak tertib, satu contoh, habis takbiratul ihram, ya, dia langsung sujud, kemudian setelah itu bangkit, ruku, maka tidak sah salatnya. Harus tertib sesuai dengan urutan yang datang dalam syariat. Berikutnya, wal aqwalu. Adapun rukun yang sifatnya ucapan. Kata beliau, takbiratul ihram. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini ya adalah perkara yang ijma padanya para ulama. Dan tidaklah seorang masuk ke dalam sholatnya kecuali dengan takbir ini. Kemudian waqiraatul fatihah. Membaca surat al-fatihah. Ini rukun. Ya, terkait dengan seorang yang dia sholat sebagai imam atau munfarid. Adapun bagi seorang yang bermakmum, ya, pada sholat jahriyah, ya, pembahasan kita pada sholat jahriyah, Allahu ta'ala alam, pendapat yang kuat insyaallah yang menunjukkan wajib bagi seorang untuk membaca. Adapun pada sholat sirriyah jelas, ya, dia tetap membaca. Pada sholat jahriyah, ya, maka seseorang juga wajib untuk membacanya, kecuali pada kondisi yang dia tidak memungkinkan untuk bisa membacanya. Contoh, mendapati imam sudah ruku, ya, tidak mungkin untuk dia membaca surat al-fatihah pada posisi ruku. Maka ketika dia mendapatkan ruku bersama imam, dia mendapatkan rakaat tersebut, meskipun tidak membaca al-fatihah. Kemudian wattasyahudul akhir. Jadi yang dimaksud bacaan yang dibaca pada tasyahud akhir. Ini yang ketiga. Kemudian wattaslimatani. Membaca salam. Ini yang mengakhiri sholat seseorang. Ini yang keempat. Wa yadkhulu fi hadhihi sholati wa yadkhulu fi hadhihi as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk dalam cakupan ini, yakni rukun-rukun yang sifatnya ucapan, adalah kata beliau salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya kata beliau, wal i'tidalu minar ruku'i wa minas sujud. Juga masuk di dalamnya i'tidal ketika bangkit dari ruku dan bangkit dari sujud. Kemudian wal julus bainas sajdataini. Demikian juga duduk di antara dua sujud. Bagaimana kaitannya dengan zikir-zikir yang disyariatkan pada ruku ataupun pada sujud atau pada duduk di antara dua sujud? Kedudukannya di dalam sholat itu merupakan wajibatus sholat. Jadi hal-hal yang wajib untuk dibaca di dalam sholat. Ini terkait dengan azkar pada rukun-rukun tersebut. Kata beliau selanjutnya, وقال الحنفية. Para pengikut mazhab Hanafi berpendapat, laisat tuma'ninatu ba'da ar-raf'i min ar-ruku'i wa baina as-sajdataini ruknan. Kata mereka bahwa tuma'ninah setelah bangkit dari ruku dan duduk di antara dua sujud itu bukan rukun. Ini pendapat Hanafiyah. Oleh karena itu, ini bisa dilihat pada mereka yang ikut gerakan tabligh itu. Ya, mereka kalau bangkit dari ruku itu secepat kilat sudah sujud. Ya, ketika bangkit dari sujud itu secepat kilat sudah mau sujud lagi. Ya, karena dianggap dalam mazhab mereka ini bukan rukun. Ya, sementara jelas-jelasan di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya memerintahkan untuk tuma'ninah pada gerakan-gerakan tadi. Kemudian was-sahihu annahuma ruknani maqsudani tajibu fihi mat-tuma'ninatu. Yang benar bahwa keduanya, yakni i'tidal, demikian juga duduk di antara dua sujud merupakan rukun yang dimaksud, yang dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini, di mana wajib pada dua gerakan tersebut untuk dilakukan secara tuma'ninah. Kemudian wadh-dhahiru anna hadzal qawla li ashabi Abi Hanifah laysa li Abi Hanifah nafsihi. Yang nampak kata Imam Sa'di rahimahullah bahwa pendapat tersebut itu pendapat para pengikut Imam Abu Hanifah, bukan dari Al-Imam Abu Hanifah itu sendiri. Ya. Dan ini sebagaimana mazhab yang tersebar di tempat kita atau di Asia Tenggara secara lebih luas, banyak pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasiah, yang ternyata itu tidak sahih dari beliau, hanya dari ashabnya. Dan demikian juga terkait dengan perkara ini. Kemudian terkait dengan batas tuma'ninah, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengingatkan bahwa tuma'ninah itu bisa terwujud ketika seorang bisa membaca zikir yang wajib di dalam gerakan tersebut, dan yakni ada tambahan waktu, jadi bukan ngepas sekali begitu. Sebagai contoh misalnya di dalam sujud ya, seorang bisa mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Kalau dia bisa membaca bacaan ini dalam keadaan sujud, di mana semua organ dari anggota sujudnya dan persendian itu dalam keadaan tenang, tidak masih dalam keadaan bergerak, dia bisa membaca ini, maka tercapai tuma'ninah. Adapun seorang, misalnya dia bisa membaca tetapi dalam keadaan masih bergerak, kemudian ujung dari bacaan itu dia sudah harus bangkit lagi karena untuk ngejar imamnya, menunjukkan bahwa sholat yang seperti itu dalam keadaan tidak tuma'ninah, maka tidak terpenuhi rukunnya. Kemudian waradda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-musi'a thalasan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang perintahnya kepada orang yang jelek salatnya itu sampai 3 kali, liyaji'a muftaqiran ilal ilmi, agar dia betul-betul datang dalam keadaan butuh kepada penjelasan, butuh kepada ilmu. Fa innahu ablagu minal ablagu fil hifdzi wal fahmi, karena dengan dilakukan seperti itu ya, ini akan lebih menyentuh kepada ingatan dan pemahaman. Ya, dia sholat. Kemudian kata Nabi, kamu tidak sholat. Sholatlah. dia sholat lagi. Ternyata begitu mendatangi Nabi, dikatakan lagi seperti ucapan yang pertama. Yang tentunya dengan dibegitukan, dia akan sadar. Berarti sholat yang saya lakukan di sisi Nabi itu tidak dianggap sebagai sholat yang sah. Sehingga butuh untuk tahu bagaimana sholat yang sah itu. Sehingga dengan itu, betul-betul ini akan lebih tertancap pada ingatan dan pemahaman. Kemudian, وَفِيهِ أَنَّ الْأَرْكَانَ لَا تَسْكُتُ سَهْوًا وَلَا جَهْلًا وَلَا عَمْدًا لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَرْ atau lam yu'dzar hadzal musii'u ma annahu jahilun. Di sini ada faedah bahwa rukun-rukun itu tidaklah gugur dikarenakan seorang lupa. Demikian pula karena jahil. Lebih-lebih ya karena sengaja. Jadi tidak gugur karena seorang lupa. Beda halnya dengan yang wajib bisa tertutupi dengan sujud sahwi. Apa yang menunjukkan bahwa rukun tidak bisa gugur karena lupa ataupun jahil? Lebih-lebih sengaja. Kalau sengaja meninggalkan rukun dengan sendirinya tidak sah. لِأَنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ هَذَا الْمُسِيُّ مَا أَنَّهُ جَهِلٌ. Karena tidak diberi uzur orang yang jelek sholatnya ini bersamaan dia seorang yang jahil. Nabi memerintahkan untuk dia mengulang. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan sisi yakni perbedaan antara qadhiyah al-musi fi salatihi dengan apa yang terjadi pada sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami ketika beliau mentasmid orang yang bersin. Kita tahu bahwa berbicara di dalam salat dengan sengaja ini membatalkan salat. Tetapi beliau melakukannya karena jahil, belum mengerti hukum. Sehingga Nabi SAW tidak memerintahkan Muawiyah ibn al-Hakam untuk mengulangi sholatnya. Sementara sahabat ini Khalad ya, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengulang sholatnya. Maka di sini ada sisi perbedaan bahwa yakni tarkul ma'mur ya, meninggalkan sebuah perintah ya, sebagaimana yang terjadi pada al-musi fi sholatihi, dia meninggalkan apa yang menjadi rukun di dalam sholat ini la yu'zar, tidak diberi uzur. Sementara fi'lul mahzur, melakukan apa yang dilarang. Maka yang demikian diberi uzur, yakni jika alasannya karena jahil. Apakah pada kasus al-musi fi salatihi kejahilannya juga diberi uzur? Dijawab diberi uzur. Ya. Tetapi terkait dengan kewajiban untuk mengulangnya ini tidak diberi uzur. Ya. Diberi uzurnya karena yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dia mengulangi sholatnya yang masih ada waktunya itu. Kita tahu tentunya kan sahabat ini Khalad ini sholat-sholat yang sebelumnya seperti itu. Iya, sholat-sholat yang sebelumnya masih seperti itu. Tetapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan beliau untuk mengulang sholat-sholat yang sebelumnya yang tentunya. Ya, sebagaimana keadaan sholat itu ya, yang dihukumi oleh Nabi tidak sah. Tetapi yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah yang masih ada waktunya itu. Adapun yang sudah-sudah, maka yang demikian diberi uzur dengan kejahilannya. Karena tidak mungkin untuk direvisi lagi istilahnya. Difahami ini? Jadi bedakan antara meninggalkan sebuah perkara yang diperintahkan ini, ya tetap dituntut untuk mengulanginya selama waktu atau kesempatan untuk melaksanakannya ada. Adapun melanggar dari suatu larangan, ya, atau melakukan perkara yang dilarang dengan sebab kejahilan, ini perkara yang ma'dzur, perkara yang diberi udzur. Ini wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.